بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita Ad-Da'u Ad-Dawa. Pembahasan kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, masih berkaitan dengan hukuman-hukuman terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan, di mana sebelumnya kita bahas di antara hukuman dosa-dosa dan kemaksiatan menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melupakan hamba-Nya, meninggalkannya, membiarkannya dikuasai oleh syaitan. Nah, yang berikutnya, di antara hukuman-hukuman kemaksiatan, al-ma'asi tukhriju sahibaha min da'iratil ihsan. Kemaksiatan mengeluarkan pelakunya dari bingkai ihsan, bingkai kebaikan. Qala Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala: wa min uqubatiha أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان. Dan di antara hukuman dosa-dosa dan kemaksiatan, sesungguhnya dosa dan kemaksiatan itu mengeluarkan seorang hamba dari bingkai ihsan, bingkai kebaikan. وَتَمْنَعُهُ مِنْ سَوَابِ الْمُحْسِنِينَ, dan menghalanginya dari mendapatkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Padahal kita ketahui bahwasanya ihsan ini merupakan tingkatan agama yang paling tinggi. Tingkatan agama yang pertama Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Orang-orang yang suka melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan, ini akan mengeluarkan dirinya dari bingkai ihsan. Ya. Kalau keluar dari bingkai ihsan, berarti akan terhalangi dari pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Padahal dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala banyak menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan orang yang berbuat ihsan. Anna Allah ma'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Wa innal ihsana idza basyara al-qalba mana'ahu 'anil ma'asi. Maka sesungguhnya al-ihsan, sikap ihsan, berbuat baik, apabila mengendalikan hati, akan menghalanginya dari kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Kalau sifat ihsan sudah meresap dalam hatinya, maka akan menghalanginya dari kemaksiatan-kemaksiatan. Fa inna man 'abada Allaha ka'annahu yarahu lam yakun kadhalika illa listi'la'i dzikrihi wa mahabbatihi wa khawfihi wa raja'ihi 'ala qalbihi bihaitsu yasiru ka'annahu yushahiduhu. Sesungguhnya orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melihatnya. Tidaklah demikian keadaannya, melainkan hatinya dipenuhi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia beribadah seakan-akan menyaksikan dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ihsan sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Ba akhbirni anil ihsan?" Beritahukan kepadaku tentang ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Kalau tidak bisa demikian, maka yakinlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ini ihsan, tingkatan agama yang paling tinggi, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Dikarenakan hatinya dipenuhi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seakan-akan dalam ibadahnya dia menyaksikan dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang sangat tinggi sekali. Jadi seseorang kalau sudah mencapai derajat ihsan, ya, ini akan menghalanginya dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Para ulama menjelaskan bahwasanya ihsan itu ada dua. Ya, ihsan kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita sebutkan tadi, beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Kalau tidak bisa, yakin bahwasanya Allah melihatnya. Yang kedua, ihsan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala ini dengan tiga perkara di antaranya. Ya, balun nada, waqaful ada, wahtimalul ada. Pertama, dengan memberi kebaikan kepada orang lain. Kebaikan itu banyak sifatnya. Apakah kebaikan berupa harta? Apakah kebaikan berupa tenaga? Ataukah kebaikan berupa bantuan? Ya. Atau kebaikan berupa ilmu dan yang lainnya. Mimbadun ada, memberikan kebaikan. Yang kedua, kaful ada, tidak menyakiti, tidak mengganggu orang lain. Ini pun bentuk ihsan, bentuk kebaikan kepada manusia. Tidak mengganggu, tidak menyakiti orang lain. Dan ini minimal-minimalnya. Kalau kita tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, minimalnya tidak mengganggu orang lain. Nah, mengganggu manusia bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan lisan, bisa dengan tangan. seorang muslim yang sempurna keimanannya, yaitu seorang muslim di mana muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sempurna keimanannya adalah seorang muslim di mana muslim-muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, Rasulullah SAW ketika menyebutkan berbagai macam sedekah, di antara bentuk minimalnya, takuffu syaraka anin nas fa innahu shadaqatun minka ala nafsika. Di antara minimalnya sedekah yang secara umum kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan itu adalah sedekah, minimalnya engkau menahan dirimu dari menyakiti orang lain, dari berbuat jelek kepada orang lain, sesungguhnya ini bentuk sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Dan yang ketiga, di antara bentuk ihsan, berbuat baik kepada makhluk, ihtimal ada bersabar terhadap gangguan. Sabar dengan gangguan orang lain. Tidak mudah marah, dan juga dia belapang dada memaafkan kesalahan orang lain. Ini bentuk sabar terhadap gangguan. Dia menahan marah, kemudian juga memaafkan kesalahan orang lain. Apalagi kita hidup bertetangga, bermasyarakat, makhluk sosial yang berinteraksi dengan yang lainnya. Harus sabar ketika mendapatkan gangguan dari yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-muslim alladhi yukhalitun nas wa yasbir 'ala adahum khairun min al-muslim alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir 'ala adahum." Seorang muslim yang berinteraksi, bergaul dengan yang lainnya dan bersabar menghadapi gangguan mereka lebih baik daripada seorang muslim yang tidak berinteraksi dengan yang lain, menyendiri, tidak mau gaul dengan yang lainnya, dan tidak sabar dengan gangguan orang lain. Tentu kita ingin menjadi seorang muslim yang lebih baik. Maka di antara bentuk khairiyah, kebaikan dan lebih baiknya seorang muslim itu ketika dia bergaul, berinteraksi dengan yang lainnya, kemudian bersabar dalam menghadapi gangguan yang lain. Nah, ini ihsan kepada makhluk. Adapun ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala kita jelaskan tadi. Nah, dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan, "Antabudallaha ka'annaka tarah." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Wa ilam takun tarahu fa innahu yarah. Kalau engkau tidak bisa demikian, tidak bisa seakan-akan melihatnya, maka yakinlah Allah melihatmu. Rasulullah menyebutkan tentang rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Kemudian menyebutkan tentang ihsan, rukunnya hanya 1 saja. Antabudallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Ini rukun ihsan, rukun wahidun, satu rukun. Tapi dalam satu rukun ini ada 2 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi, beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Lagi dijelaskan, muncul pertanyaan, bagaimana mungkin kita beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya? Kan kita belum pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita bisa beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya? Maka dijawab, kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya. Sehingga kalau kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat-ayat syar'iyah dalam Al-Quran atau ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di alam raya ini, tatkala kita mengetahui nama-nama Allah yang husna, yang begitu indah. Wa sifatul ula, dan juga sifat-sifat Allah yang luhur, yang tinggi, yang mulia. Maka kita bisa sampai kepada derajat ini. Kalau ma'rifah kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala tinggi. Benar-benar kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik. Maka bisa sampai ke tingkatan ini beribadah seakan-akan melihatnya. Bahkan sebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Seseorang yang bisa sampai ke tingkatan ini beribadah seakan-akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan hatinya dipenuhi dengan senantiasa mengingat Allah. Dan juga hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya dipenuhi dengan khauf, takut, dan juga roja, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau demikian keadaannya, bisa sampai kepada tingkatan ini. Beribadah kepada Allah seakan-akan dihajar. Sehingga merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa ketika dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Ibnu Qayyim, seseorang yang sifat ihsannya telah menembus pada hatinya akan menghalanginya dari kemaksiatan-kemaksiatan. Kita berikan dia sudah sangat lezat sekali dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mau kelezatan yang sebenarnya ini, yang hakiki, tergantikan atau hilang dikarenakan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini yang sifat ihsannya telah meresap ke dalam hatinya, bisa menghalangi dari berbagai macam dosa-dosa dan kemaksiatan. Tapi sebaliknya, ketika seorang banyak melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan, yang kita sebutkan tadi, di antara hukumannya mengeluarkan seorang hamba dari bingkai ihsan. Kalau sudah keluar dari bingkai ihsan, akan terhalangi dari mendapatkan keutamaan orang-orang yang berbuat ihsan. Sehinggalah kita berusaha untuk mencapai derajat agama yang paling tinggi ini. Derajat ihsan. Derajat ihsan. Beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Wadalika sayahulu bainahu wa baina iradatil ma'asiyah. Yang demikian itu, kalau sudah beribadah seakan-akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan hatinya dipenuhi dengan mengingat Allah, cinta, takut, dan juga berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau sudah demikian keadaannya, akan menghalangi di antara dia dan keinginan untuk melakukan kemaksiatan. Ketika ada keinginan untuk melakukan kemaksiatan, maka akan terbendung dengan sifat ihsannya tersebut. Fadlan an muwaqa'atiha, lebih-lebih dari melakukan kemaksiatan tersebut. Ada kehendak saja, keinginan untuk melakukan kemaksiatan dengan sifat ihsan yang ada pada dirinya ini, ditolak keinginan tersebut. Dibendung keinginan tersebut. Apalagi melakukannya. Keinginannya saja sudah terbendung dengan ada sifat ihsan. Apalagi melakukan kemaksiatan tersebut. Faida kharaja min da'iratil ihsan fatahu suhbatu rufaqihi al-khasa wa 'aishuhum al-hani wa na'imuhum at-tam. Maka apabila keluar dari bingkai ihsan dikarenakan dosa dan kemaksiatan yang mengeluarkan seorang dari bingkai ihsan, akan terluputkan. Nah, rasa dekat dan juga pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada. Akan merasa bebas sehingga dia berbuat sesuka hatinya. Wa aishuhum al-hadi, dan akan terluputkan kehilangan kehidupan yang tenang. Wa na'imuhum at-tam, dan akan terlewatkan kenikmatan-kenikmatan yang sempurna. Nah, ini bahayanya kalau sudah keluar dari bingkai ihsan dikarenakan dosa-dosa dan kemaksiatan. Nah, fa in aradallahu bihi khairan aqarrahu fi da'irati umumil mu'minin. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki kebaikan kepadanya, Allah tetapkan dia dalam golongan keumuman kaum mukminin. Awamul mukminin, awamnya dari kalangan orang-orang beriman. Ketika seorang terjatuh kepada kemaksiatan-kemaksiatan, sampai keluar dari bingkai ihsan tadi, nah, kalau Allah masih menghendaki kebaikan kepadanya, Allah tetapkan dia masih dari kalangan kaum mukminin, walaupun dari kalangan awam, tapi masih dari kalangan kaum mukminin. Kenapa? Dikarenakan banyak orang yang ketika terjatuh kepada kemaksiatan sampai keluar dari bingkai ihsan, akhirnya dia murtad, keluar dari agama Islam. Wa'iyadzubillah. Nah, tapi masih juga di antara mereka ada orang-orang yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, sehingga dia tetap, Allah tetapkan masih dalam lingkup kaum mukminin. Nah, walaupun tadi dia menjadi awam nas, tapi masih dari kalangan kaum mukminin. Nah, fa in asahu bil ma'asi allati tukhrijuhu min da'iratul iman. Walaupun dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang bisa mengeluarkan dari lingkup keimanan, tapi selama kemaksiatannya tersebut bukan kesyirikan, bukan kekafiran, masih dinyatakan sebagai seorang mukmin. Tapi mukmin yang naqisul iman, yang kurang keimanannya, mukmin yang lemah keimanannya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mukmin. Tidaklah seorang pezina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Maksudnya, tidaklah seorang berzina tatkala dia berzina dalam keadaan sempurna keimanannya. Wala yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah meminum khamr ketika meminumnya dalam keadaan sempurna keimanannya. Wala yasriku sa'ir hina yasriku wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan sempurna keimanannya. Wala yantahibu nuhbatan data sarafin yarfa'u ilaihi fiha an-nas absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah merampas-rampasan orang yang memiliki kemuliaan, yang dihormati oleh manusia, ketika dia merampasnya dalam keadaan sempurna keimanannya. Ini menunjukkan bahwasannya ada orang-orang yang terjatuh kepada dosa-dosa, tapi dia tidak lepas dari lingkup keimanan, dan masih dihukumi sebagai mukmin, tapi mukmin yang lemah keimanannya. Nah, ada juga yang berkaitan dengan hadis ini. Nah, tentang kafirnya orang yang berzina, tentang kafirnya orang yang minum khamar, tentang kafirnya orang yang mencuri. Tapi pendalilan yang tidak tepat dengan hadis ini. Ya. Dan alasan Rasul mengatakan tidaklah seorang yang berzina ketika berzina dalam keadaan iman. Berarti seorang berzina itu kafir. Nah, ini antara hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh orang-orang khawarij untuk menghukumi kafirnya para pelaku dosa-dosa besar dari kalangan kaum ini. Padahal para ulama menjelaskan makna hadis ini tidaklah seorang berzina ketika berzina dalam keadaan sempurna keimanannya. Ya. Jadi ketika seorang berzina, kalau dia seorang mukmin, nah masih ada keimanan tapi lemah keimanannya. Nah, tapi makna hadis tadi yang kita sebutkan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah seorang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman, maksudnya dalam keadaan sempurna keimanannya. Bukan menafikan keimanan secara total pada dirinya. Nah, kenapa dikatakan banyak dalam ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain menyebutkan seorang berzina itu tidak kafir. Ya. Nah, tapi dia terjatuh kepada dosa yang sangat besar. Wa iyyakum wa iyyakum wa taubatu ma'rudatun ba'du. Maka berhati-hatilah kalian. Jauhilah oleh kalian sifat-sifat demikian. Zina, minum khamar, mencuri, merampas, jauhi sifat-sifat demikian. Wa taubatu ma'rudatun ba'du, dan taubat masih terbuka. Nah, segera bertobat dari dosa-dosa tersebut. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim berpindah kepada pembahasan yang berikutnya. Pasal yang berikutnya adalah asyafuduhu sawabul mu'minin. Pelaku kemaksiatan akan terlewatkan padanya pahala orang-orang yang beriman. Waman fatahu rukqatul mu'minin wa husnu difa'illahi anhum fa inna Allah yudafi'u anil ladina amanu. Dan barang siapa yang terluputkan, nah, terlewatkan atau tidak bersama dengan golongan orang-orang yang beriman, dan tidak adanya pembelaan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka, padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membela orang-orang yang beriman. Wa fatahu kullu khairin rattabahu Allahu fi kitabihi al-iman. Dan terlewatkan padanya setiap kebaikan yang Allah tetapkan dalam kitabnya atas keimanan. Wa huwa nahu mi'ati khoslatin. Nah, kurang lebih ada 100 sifat yang Allah sebutkan tentang kebaikan-kebaikan bagi orang yang beriman. Kullu khoslatin minha khairun minad dunya wa ma fiha. Setiap sifat dari sifat-sifat tersebut lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat-sifat kebaikan yang ditetapkan bagi orang-orang yang beriman. Nah, orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, apalagi kemaksiatan-kemaksiatan yang bisa mengeluarkannya dari iman, dari Islam, bisa terlewatkan pahalanya orang-orang yang beriman. Padahal pahala dan keutamaan bagi orang yang beriman itu, nah, dari sekian pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang beriman, setiap salah satu di antara kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang beriman lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, satu kebaikan saja yang Allah berikan kepada orang yang beriman lebih baik dari dunia dan seisinya. Apalagi kebaikan-kebaikan yang lain. Setiap kebaikan yang Allah berikan kepada orang beriman lebih baik dari dunia dan seisinya. Amin. Hadi antaranya adalah ajrul azim, pahala yang besar. Dan surah An-Nisa Allah mengatakan wasawfa yu'tillahul mu'minina ajran azimah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Pahala yang besar ini tentunya lebih baik dari dunia dan seisinya. Wa min hadza di antaranya adzafu anhum sururad dunya wal akhirah. Allah akan melindungi mereka, lindungi orang-orang yang beriman dari kejelekan dunia dan akhirat. Allah mengatakan innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melindungi orang-orang yang beriman. Melindungi dari kejelekan-kejelekan di dunia dan di akhirat. Tentunya ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Ketika Allah melindungi ya, seseorang dari kejelekan-kejelekan dunia dan juga akhirat. Wa minha, dan di antara kebaikan yang lainnya, istighfaru hamalatil arsy lahu. Malaikat pemikul arsy mendoakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Dan surah Ghafir Allah mengatakan alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Para malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang di sekelilingnya, mereka bertasbih dengan memuji Rabb-nya. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Ya, para malaikat memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Tentu ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, wa minha, dan di antaranya muwalatullah lahum, pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Wala yadhillu man walahullah, tidak akan rendah, tidak akan hina orang yang Allah Subhanahu wa taala bela. Qala Allah taala, Allah mengatakan Allahu waliyul ladina amanu, Allah itu pembela, pelindung orang-orang yang beriman. Ya. Ini pun lebih baik dari dunia dan seisinya. Perlindungan Allah, pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, wa minha amruhu malaikatahu bitasbitihim. Dan juga Allah perintahkan malaikat untuk mengokohkan orang-orang yang beriman. Dalam surah An-Nahl ayat 12 Allah mengatakan idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladina amanu. Ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian. Kokohkanlah orang-orang yang beriman. Allah perintahkan malaikat untuk mengokohkan orang-orang yang beriman. Ini pun sama, lebih baik dari dunia dan seisinya. Wa minha anna lahum darajati inda rabbihim wa maghfirah wa rizqan karim. Dan juga bagi mereka, bagi orang-orang yang beriman, memiliki derajat-derajat yang tinggi di sisi Rabb-nya. Mereka mendapatkan ampunan dan rezeki yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Anfal ayat 4 Allah mengatakan, "Ulaika humul mu'minuna haqqan, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim." Mereka adalah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya. Ketika Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum iimanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambahlah keimanan mereka. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqimuna shalah, mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya. Kemudian Allah katakan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah mukmin yang sebenar-benarnya. Mukmin yang memiliki sifat-sifat tadi. Bergetar hatinya ketika disebutkan nama Allah, bertambah keimanannya ketika dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, bertawakal hanya kepada Allah, menegakkan salat dan menginfakkan harta yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Allah katakan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka akan mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di sisi Rabb-nya. Wa maghfiratu wa rizqun karim. Mereka akan mendapatkan ampunan dan rezeki yang mulia. Allah berikan surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan tentang kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman, di mana satu kebaikannya itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan ternyata bukan satu kebaikan saja yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, tapi sampai banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang beriman, yang satu kebaikannya saja ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, sehingga hendaklah kita senantiasa memperkuat keimanan kita, supaya tidak terluputkan pahala-pahala, balasan-balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Kenapa? Dikarenakan kemaksiatan-kemaksiatan ini bisa menghalangi keutamaan-keutamaan dan pahala-pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita benar-benar merenungi hukuman, bahaya dari dosa-dosa dan kemaksiatan dari pembahasan-pembahasan yang telah kita sampaikan, ini sangat jelas sekali tentang bahayanya dosa dan kemaksiatan. Nah, bisa melemahkan hati, membuat malas dalam melaksanakan ibadah, bahkan bisa membuat hatinya mati, menghilangkan sifat malu dan lain sebagainya. Nah, menjadi lemah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini pengaruh-pengaruh kemaksiatan. Nah, yang mana dengan kemaksiatan tersebut iman seseorang akan berkurang. Bahkan bisa jadi hilang ketika dia terus berkelimang dalam dosa-dosa kemaksiatan. Al-iman yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang. berkurang dengan kemaksiatan. Sehingga terus upaya untuk senantiasa menambah keimanan, menambah keimanan. Sebab-sebab yang dengannya bisa menambah keimanan kita, hendaklah kita tempuh. Ya. Ini sebagai bentuk kita menyayangi diri-diri kita sendiri. Setiap perkara yang bisa menambah keimanan, tentu dengan semangat. Nah, berzikir, mengingat Allah, ya, menghadiri majlis ilmu, dan yang lainnya. Ini sebab-sebab bertambah keimanan. Dan sebaliknya, sebab-sebab berkurangnya keimanan, hendaklah kita jauhi. Nah, jangan terus melakukan perkara-perkara yang bisa mengurangi keimanan kita. Khawatir ketika terus terkikis, terus terkikis, akhirnya habis. Ya, sampai Rasulullah menyebutkan, nah, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ada orang yang pagi harinya dalam keadaan mukmin, sore hari sudah murtad jadi kafir. Sore harinya masih sebagai seorang mukmin, ya, tapi pagi hari sudah murtad jadi orang kafir. Ya, sebabkan fitnah, ujian, cobaan yang sangat besar. Ya, yang mana kalau tidak sabar, tidak kokoh menghadapi ujian-ujian tersebut akan terkikis keimanannya, terkikis. Dan alhamdulillah kalau sampai habis hingga keadaannya seperti sebutkan hadis tadi. Nah, pagi hari masih mukmin, sore hari sudah kafir. Sore hari masih mukmin, pagi hari sudah kafir. Kenapa sebabnya? Ya bi'udinahu bi'arudin minat dunia. Menjual agamanya untuk mendapatkan harta dunia. Oleh inyadillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala perkara tersebut. Allahu a'lam bisawab. Naqtafi ila wana kita cukup pada di sini. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.